Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ahtada bihadihi ila yawmil qiyamah. Wa ba'du, faqad qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk tetap berada di atas dinullah, berada dalam status berhamba, mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan yang demikian itu terus istiqamah sampai dengan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Para jamaah sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah lanjutan setelah pada pekan yang lalu kita bahas tentang masalah marah. Pada kali ini kita akan lanjutkan akhlak buruk yang lain yang tidak diajarkan, yang tidak terpuji, yang dicela bahkan diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terjauh dari perkara-perkara ini. Para jemaah sekalian, satu hadis pendek dari kitab Bulughul Maram ini, beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita sekalian. Kata beliau, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda. Kata beliau, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu, dalam bahasa kita, az-zulmu itu adalah kezaliman. Zulumatun adalah kegelapan. Dan gelapnya ini bukan sekedar gelap, tetapi oleh Rasul alaihi salatu wasalam disebut dengan zulumat. Dalam bahasa Arab ini dikenal dengan muannas, jamak muannas salim. Berarti banyak, berarti bertumpuk. Kegelapan, kegelapan ditambah kegelapan ditambah kegelapan, bukan hanya satu kegelapan, tetapi berlevel, tetapi berlapis, tetapi bertumpuk, gelap, kegelap, gelap. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mengisyaratkan kepada kita bahwa gelap ini bukan hari ini di dunia. Kalau di dunia bisa jadi orang zalim itu terang benderang, zalim itu difasilitasi, zalim itu menikmati, dan seterusnya. Tetapi kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, az-zulmu, kezaliman itu adalah zulumatun, akan menyebabkan, mengakibatkan kegelapan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Para yang sekalian, tentu setiap kita meyakini akan adanya hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah merupakan terminal terakhir bagi manusia untuk tinggal diam selamanya. Jika dia mendapatkan kebajikan, maka akan selama-lamanya tinggal di dalam surga, tidak berujung, tidak berakhir. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan ini. Amin. Dan jika orang itu adalah jahat, maka orang itu adalah akan Allah cuci, Allah akan siksa. Orang itu Allah akan azab di dalam jahanam. Bagi mereka yang kafir tak berujung, selamanya di dalam jahanam. dan bagi orang yang beriman atau ada di dalam hatinya iman, maka mereka adalah akan barangkali walaupun termasuk orang yang terakhir masuk surga, dia akan masuk surga. Para jemaah sekalian, hari kiamat ini adalah tidak sedikit dari kaum muslimin yang lalai, melupakan, lalai, tidak ingat, jauh, bahkan mungkin tidak pernah berpikir, jarang berpikir, sedikit berpikir untuk mempersiapkannya. Padahal orang yang beriman dengan hari kiamat, maka dia pasti akan mempersiapkannya. Kita ini di dunia saat ini adalah berada dalam terminal ketiga, dan besok akan masuk kepada alam barzakh, alam kuburan, dan besoknya lagi akan masuk ke dalam yaum al-qiyamah, hari kiamat. Kata Rasul bahwa alam barzakh itu awwalu manazil yaumil qiyamah. Hari di mana orang masuk ke dalam kuburan itu adalah hari pertama dia menikmati kedudukan dia dari kedudukan hari kiamat. Kalau dia buruk dan jahat, maka dia akan mendapatkan pertama kali kejahatan yang ada di dalam kuburan, yang disebut dengan azabul qabri. Dan kalau orang itu baik, maka akan mendapatkan ni'mat al-qabri, dan itu adalah mudah-mudahan seterusnya akan mendapatkan keberhakan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, intinya adalah bahwa orang yang beriman dengan hari kiamat, maka dia akan bergairah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Dan orang yang lalai, tidak tahu, atau dia adalah lupa terhadap hari kiamat, maka dia akan malas, dia akan meninggalkan terhadap berbagai perintah yang Allah perintahkan kepada dia untuk beramal dengannya. Para jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, ada hal yang harus kita waspadai agar hari kiamat kita tidak gelap. Maka kita dilarang untuk zalim. Yang tepat adalah zulm, karena zalim adalah orangnya. Orang yang berbuat zulm disebut zalim. Orang yang dizalimi disebut mazlum. Pelakunya zalim, amalannya zulm, orang yang terkena objeknya disebut mazlum. Para jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, az-zulmu, kezoliman itu, atau orang yang melakukan kezoliman itu adalah akan menikmati kegelapan. Karena kezoliman itu adalah akan menyebabkan kegelapan, maka orang yang berbuat zolim akan menikmati kegelapan. Para jemaah sekalian, yang harus kita pahami adalah hendaknya bahwa zulm ini adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada di antara manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat zulm. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan kita semua adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipanggil, kita disuruh oleh Allah, wahai hambaku, hamba Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mustahil untuk berbuat zalim, karena sudah Allah jelaskan bahwa zulm adalah haram bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah Allah mustahil untuk berbuat zulm. Allah tidak mungkin berbuat zulm, dan itu adalah dalam banyak ayat Allah SWT jelaskan kepada kita. Antara lain adalah kata Allah SWT, wama rabbuka bidzallamin lil abid. Bukanlah Allah itu adalah yang berbuat zulm terhadap manusia. Dan itu adalah merupakan dalil bahwa Allah adalah mustahil untuk berbuat zulm, dan Allah SWT adalah justru maha adil. Dan karena itu, maka kita hendaknya bersiap untuk menerima keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan berbuat zulm. Banyak sekalian, kata Rasulullah SAW setelah mengatakan bahwa ini haram tu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu berikutnya adalah kata beliau, waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah satu sama lain dari kalian berbuat zalim terhadap sesama kalian. Para jemaah sekalian, kezaliman ini kalau di dalam apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa zulm itu ada tiga macam. Az-zulmu salasatu anwa', bahwa kezaliman itu ada tiga jenis. Zulmun la yughfar, zulmun yughfar, dan zulmun tarakahullahu yaumal qiyamah bainahum wa baina ikhwanihi. Kata Rasulullah SAW bahwa di dalam hadis, zulm itu ada tiga macam. Pertama adalah zulm yang diampuni, dan zulm yang diampuni ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia misalnya adalah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia harusnya zakat, tidak zakat. Atau dia adalah harusnya saum, tidak saum. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tinggalkan. Berikutnya adalah zulm yang dia adalah tidak akan diampuni, di mana itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia berbuat syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni sampai dengan dia bertaubat dan kemudian berikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga adalah zulm yang dilakukan oleh manusia dengan sesama manusia. Nah, para jemaah sekalian, kata Rasul, zulm dengan jenis terakhir ini adalah tidak akan Allah ampuni sampai dengan sesama mereka sendiri saling memaafkan. Oleh karena itu, zulm ini adalah akan berakibat pada hari kiamat, dibawa sampai hari kiamat. Jangan dikira bahwa mentang-mentang orang itu adalah lemah, orang itu miskin, orang itu hina, papa, lalu dengan seenaknya dia dizalimi. Perhatikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man kana indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang dia mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka kata beliau, apa kezaliman itu? Min irdihi au min syai'in. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, apakah berbentuk harga diri atau apa saja? Kezaliman itu macam-macam. Bisa zulm dalam bentuk harta, bisa zulm dalam bentuk harga diri, bisa zulm dalam bentuk nyawa, bisa zulm dalam bentuk yang lainnya. Yang jelas adalah, kata Rasulullah SAW dijelaskan, dicontohkan, ada berbentuk harga diri, ada berbentuk yang lain. Kata Rasul, sebutkan yang fokus, yang khusus, namanya irdun, harga diri. Kedua adalah min syai'in, diglobalkan, diumumkan, tidak difokuskan. Menunjukkan bahwa pada yang sekalian, harga diri adalah termasuk tinggi yang perlu kita perhatikan pada hak saudara kita. Orang misalnya dicaci, dimaki, dikatakan sesuatu yang bermakna olok-olok, dan itu adalah bermakna zulm, dan itu mengusik terhadap harga diri, dan itu adalah balasannya bukan di dunia tetapi di hari akhir, sampai dengan dia saling memaafkan.